السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، إن شاء الله kita melanjutkan bacaan kitab Al-Mulakhas Fiqhi atau kitab As-Salah dari kitab Mulakhas Al-Fiqhi. Qala al-mu'allifu hafidhahu Allah Ta'ala babun fi syuruti as-salah, bab penjelasan tentang syarat syarat salat. Asyartu lughatan al-alamah, tanda. Wa syar'an, dan secara syariat atau secara istilah, ma yalzamu min adamihi al-adam, apa yang mengharuskan ketidakadaannya itu tidak ada. Wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun lidatihi, dan tidak mengharuskan keberadaannya, keberadaan sesuatu atau tidak ada sesuatu karena zatnya. Jadi kalau misalkan tidak ada syarat, maka yang atau masyrut atau amalan itu pasti tidak ada. Tidak ada di sini maksudnya tidak sah, seperti sholat. Apabila tidak ada syarat yang terpenuhi atau salah satu syarat yang terpenuhi, maka tidak ada sholat, artinya tidak sah sholatnya. Itu makna yang pertama. Yang kedua, wala yalzamu min wujudihi. Yang kedua, tidak melazimkan keberadaan syarat tersebut, adanya sesuatu tersebut, adanya amal tersebut, atau tidak ada amalnya tersebut. Contoh lagi sholat. Misalkan ada salah satu syaratnya terpenuhi, misalkan masuk sholat, masuk waktu sholat, ya. Di antara syarat sholat adalah masuknya waktu sholat. Berarti sudah terpenuhi itu, ada syarat, ya, ada syarat. Apakah melazimkan adanya sholat? Belum tentu, belum tentu. Maka di sini la yalzam, tidak melazimkan. Kenapa? Terkadang ada syarat, waktu sholat sudah masuk, tetapi syarat yang lain belum terpenuhi. Ya. Misalkan belum berwudu, ya, belum berwudu, atau ada mawani, atau penghalang. Misalkan kalau perempuan dalam keadaan haid, ini mawani, pencegah. Walaupun ada syarat tadi, masuk waktu sholat, tetap aja tidak bisa dilakukan sholat. Sholatnya tetap tidak sah. Itu maksud dari syarat. Wa syurutus sholat, dan syarat-syarat sholat adalah ma tatawaqqafu sihhatuha, yang terhenti berpatokan, ya, tentang sahnya sholat, alaihi ma'al imkan. Alaiha, nam. Alaiha ma'al imkan. Yaitu yang terhenti atau terpatok sahnya sholat di atas syarat-syarat tersebut. Maksudnya, sholat ini tergantung dengan syarat-syarat tersebut. Apabila ada syaratnya, ya sholatnya sah, terpenuhi syarat-syarat yang disebutkan nanti, maka sah sholatnya. Kalau tidak, maka ya tidak. Balis sholati syurutun la tasihu illa biha. Dan sholat ini memiliki syarat-syarat yang tidak sah sholat seseorang atau sholatnya kecuali dengan syarat-syarat tersebut. Fa'idha udimat au ba'duha, apabila tidak ada syarat tersebut atau ada sebagiannya, lam tasihhis salatu, maka tidak sah salatnya. Wa minha, di antaranya, asyaratul awal, syarat yang pertama, dukhulu waqtiha, telah masuk waktunya. Qala ta'ala, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat telah wajib kepada kaum mukminin, atau telah ditentukan kepada kaum mukminin, mauquta, dengan waktu-waktunya. Ya. Ay mafruḍa fi awqātin muḥaddadatin, yaitu diwajibkan pada waktu-waktu tertentu. Fattawqītu huwa at-tahdīd, maka tawqīt itu penentuan waktu, huwa at-tahdīd penentuan. Waqad waqqata Allahu as-salata, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan waktu salat. Bima'na annahu subhanahu haddada laha waqtan min az-zaman. Maknanya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan bagi salat waktu, ya, waktu tertentu dari zaman, dari waktu-waktu yang ada. Waqad ajma'al muslimuna 'ala anna lis-salawatil khams awqatan makhsusatan mahdudatan la tujzi'u qablaha. Sungguh telah sepakat, telah ijma' kaum muslimin, maksud kaum muslimin di sini adalah para ulama, bahwasanya salat lima waktu ini memiliki waktu yang khusus yang telah ditentukan, dan tidak sah salat apabila dilakukan sebelum waktu tersebut. Wa qala Amirul Mukminin, berkata Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, "As-salatu laha waqtun syarat Allahu laha la tasihhu illa bihi." Salat ini memiliki waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya sebagai syarat bagi salat, maka tidak sah salat kecuali dengan terlaksananya syarat tersebut, yaitu masuk waktu. Fasholatu tajibu bidukhuli waqtiha, maka salat ini wajib dengan masuknya waktu salat. Liqauli ta'ala wa aqimis salata liduluki syamsi, dan dirikanlah salat liduluki syam liduluki asyamsi. Yaitu tegakkanlah salat. Yaitu ketika tergelincirnya matahari, ini merupakan penjelasan waktu salat yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Waqad ajma'al ulama, dan telah sepakat para ulama, ala fadilatil al-ityanu bis-salati fi awwali waqtiha fil jumlah. Para ulama telah sepakat ijma' tentang keutamaan melaksanakan salat pada awal waktunya, fil jumlah, secara jumlah. Kenapa beliau mengatakan secara jumlah? Karena di sana ada salat yang diperbolehkan untuk diakhirkan, bahkan disunnahkan ketika di beberapa saat, ya. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.